Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermajelis di tempat ini. Kita dimudahkan untuk bersama-sama menghadiri salah satu salawatul khams, mengikuti sholat jamaah. Kemudian kita ada kesempatan untuk duduk, untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar atas kita semuanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan insyaallah pembahasan ilmu fara'id dari buku yang kita baca bersama, buku ilmu fara'id, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Terakhir kita baca adalah bab yang keempat, ya. Kita sudah menyelesaikan, ya, bil ikhtisar, dengan ringkas, bab yang keempat. Bab tentang rukun, syarat, sebab dan penghalang-penghalang waris, ya. Kita akan masuk bab berikutnya, yaitu al-babul khamis, bab yang kelima, ya, mengenal ahli waris. Mengenal ahli waris, ya. Yani kita akan mempelajari siapa sesungguhnya yang termasuk bagian dari ahli waris. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sudah pernah kita singgung, ya, ketika kita membahas tentang sebab-sebab miras, sebab-sebab apa seorang mendapatkan warisan, ya. Di mana para ulama bersepakat ada tiga sebab seorang mendapatkan warisan. Ada hubungan waris mewarisi. Sebab yang pertama yaitu an-nikah. Ini sebab yang pertama, yaitu apa? An-nikah. Ya, dengan pernikahan di situ ada suami, di situ ada istri. Ya. Sebab yang kedua adalah sebab nasab. Dan inilah yang paling banyak. Ya. Seorang menjadi ahli waris atau memiliki hubungan waris mewarisi yang paling banyaknya adalah karena sebab nasab ini. Di situ ada ayah, di situ ada kakek, di situ ada anak laki-laki, di situ ada cucu, di situ ada saudara, saudari, paman dan seterusnya. Ya. Ini sebab yang kedua, yaitu apa? Nasab. Wasababu atsalits, sebab yang ketiga adalah alwala. Sebab alwala. Yani dengan sebab karena seorang memiliki jasa membebaskan saudaranya dari perbudakan. Seorang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Ya. Karena dia membebaskan saudaranya dari perbudakan, terjadilah hubungan ini, alwala. Dalam hal waris, nanti orang yang dulunya adalah budak, seandainya dia mati dan tidak memiliki ahli waris, ya, dari kalangan nasab, ya, tidak ada apa namanya ahli waris yang dia miliki, ada sisa harta, maka harta itu diberikan kepada orang yang dulu apa membebaskannya dari perbudakan. Iya, ini sudah kita pelajari bersama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam pembahasan sebab-sebab, ya, waris. Adapun bab yang kelima ini mengenal ahli waris, kita akan mencoba untuk ya mengenal siapa mereka ahli waris ya secara keseluruhan, baik ahli waris dengan sebab nikah, ahli waris dengan sebab nasab, atau ahli waris dengan sebab mada al-wala. Yang kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya ahli waris yang berhak mendapatkan warisan itu semuanya berjumlah 25 orang. Ya, berjumlah 25 orang. Dengan rincian 15 orang dari kalangan laki-laki. Ya. Dan 10 orang dari kalangan wanita. Dan 10 orang dari kalangan wanita. Ya. Jadi ahli waris itu semuanya 25. 15 orang dari kalangan laki-laki, 10 orang dari kalangan mana? Dari kalangan wanita. Nah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, ya. Bisa dilihat pada halaman 34. Nah. Ahli waris dari kalangan laki-laki. Kita mulai ya dari ya anak. Yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu ahli waris. Kita mulai dari pihak laki-laki sampai selesai. Ya, anak laki-laki. Anak laki-lakinya apa? Mayit. Yang kedua, cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Yang penting melalui jalur laki-laki murni. Ya. Ibn. Ya. Anak laki-laki dari cucu laki-laki, ya, dan seterusnya ke bawah. Intinya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki atau cicit laki-laki terus ke bawah. Yang penting nasabnya murni apa? Laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki terus ke bawah. Intinya adalah melalui jalur apa? Laki-laki. Nah. Lah kalau anak laki-laki dari cucu perempuan, apa? Cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, cucu laki-laki dari anak perempuan. Apakah dia termasuk dari ahli waris? Jawabannya tidak. Ya. Cucu laki-laki dari anak apa? Perempuan. Ya. Itu bukan ahli waris. Ya. Tetapi nanti masuknya adalah kepada zawil arham. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, memiliki rahim. Itu nanti bagian terakhir mendapatkan warisan ketika sudah tidak ada apa? Ahli waris yang 25 ini. Atau ahli waris dari sisi nasab sudah tidak ada, baru kemudian ya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab pula namun jauh. Inilah yang dikatakan sebagai zawil arham. Zawil arham. Jadi ya, cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan termasuk dari ahli waris. Termasuk anak-anak mereka, cicit dan seterusnya. Ya. Kembali lagi pada pembahasan. Ini yang kedua dari ahli waris laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ayah kita. Ayah kita. Nah, ayahnya mayit maksudnya. Kalau kita mati, ahli waris kita berikutnya adalah ayah. Ayah kita itu adalah ya ahli waris. Bismillah. Atau al-ab dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin adalah ayahnya ayah. Ya. Atau kakek dari ayah. Ya. Ini kakeknya mayit, tetapi melalui jalur laki-laki. Ayahnya ayah. Ayahnya ayahnya ayah. Ke atas lagi. Ayahnya ayahnya ayahnya ayah. Iya. Yang penting jalurnya murni apa? Laki-laki. Iya. Itu semuanya adalah ya kakek kita yang termasuk dari ahli waris. Adapun kakek dari pihak ibu ya, itu bukan termasuk ahli waris. Tetapi masuknya adalah dari zawil arham tadi, seperti cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Anak-anaknya anak perempuan, ya. Jadi mereka maksudnya adalah zawil arham, bukan termasuk dari ahli waris. Bapaknya ibu, nah, bapaknya ibu itu bukan ahli waris, tetapi maksudnya adalah zawil arham, ya. Zawil arham, ya. Saya mati, ya, tidak punya ahli waris kecuali, ya, misalnya satu anak perempuan, misal satu anak perempuan, kemudian ada kakek. Kakek di sini adalah ada dua kakek, bapaknya bapak, ya, ayahnya ayah, dan ayahnya apa, ibu. Ya, berarti ada dua kakek di sini. Ya. Saya punya anak perempuan satu. Nah, anak perempuan ini nanti mendapatkan setengah, ya, berdasarkan ayat. Anak mendapatkan setengah. Ya. Baik. Kemudian di hadapan kita ada dua orang kakek. Ya. Kakek yang pertama adalah kakek dari pihak ayah, yakni ayahnya ayah, dan yang kedua kakek dari pihak ibu, ayahnya ibu. Siapa yang berhak mendapatkan warisan dan mengambil sisa harta? Ayahnya ayah. Ya, yakni ayahnya ayah ini dia yang akan mengambil harta. Ya. Baik, kakek dari pihak ayah. Nah, wabillahi taufik. Adapun kakek dari pihak ibu, dia bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk dari ahli waris. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini yang keempat dari ahli waris, yaitu kakek dari pihak ayah. Naam. Selesai sudah ahli waris dari sisi nasab, ya. Yang satu adalah dari ayah, dari arah keturunan kita. Dan yang kedua dari arah apa, asal usul kita. Tinggal sekarang kita lihat dari yang sejajar, yang sederajat, ke samping kanan dan ke samping kiri kita. Ya. Yang kelima adalah saudara, saudara sekandung, ya, saudara sekandung. Ya. Nah, saudara sekandung, yakni saudara kita yang seayah dan seibu, atau dalam bahasa Arab adalah akhun syaqiq. Itu adalah ahli waris kita. Nah. Yang keenam adalah saudara seayah, akhun li'ab, saudara seayah. Yang ketujuh adalah saudara seibu, akhun li'um. Baik, saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Urutannya demikian. Jadi yang kelima adalah saudara sekandung, yang keenam saudara seayah, yang ketujuh saudara seibu. Saudara seibu. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentunya kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan saudara sekandung, saudara seibu, ya, atau saudara seayah. Nah, wabillahi taufik. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh misalnya, contoh ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan, ya, Asma. Ya. Aisyah dengan Asma, keduanya bintu Abi Bakrin. Keduanya sama-sama apa? Bintu Abi Bakrin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi ibunya beda. Ya. Tapi ibunya apa? Beda. Ya. Berarti keduanya saudari se-apa? Seayah. Nah, ini contoh namanya. Dan ini tidak tergambar kecuali ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari apa? Satu. Apakah karena istri sebelumnya meninggal, atau dia mengumpulkan beberapa orang apa, istri, maka di situ akan ada saudara seayah, ya. Ada saudara seayah, dan saudara seibu tidak tergambar ada kecuali ketika, ya, seorang wanita, ya, menikah lagi dengan apa, dengan laki-laki yang lain karena suaminya meninggal barangkali, ya, atau terjadi fasakh, yakni dihapuskan, dibatalkan pernikahan. Ya. Jadi hubungan suami istri itu bisa putus dengan sebab cerai, ya, cerai yakni hidup atau cerai mati, atau mungkin fasakh. Fasakh yakni tanpa dicerai otomatis bisa. Ya. Seperti misalnya, ya, enam seorang laki-laki, ya, murtad. Ya sudah, malah murtad. Ya. Suaminya murtad, fasakh sudah. Nah, ya. Tidak boleh seorang, ya, wanita berada di bawah apa, seorang apa, laki-laki yang murtad. Fasakh seperti ini. Atau mungkin tadinya menyangka keduanya suami istri itu bukan apa? Bukan mahram. Misalnya dikira bukan mahram. Ya. Ternyata begitu sudah berjalan, pernikahan, sudah punya anak, ya, di belakangan hari ketahuan bahwasanya keduanya saudara sesusuan. Ketahuan saudara sesusuan keduanya. Ya, tidak perlu nunggu dicerai, tidak perlu nunggu apa urusan pengadilan keluar surat apa namanya, akta cerai. Nah, otomatis ini sudah. Keduanya tahu ternyata hubungannya adalah hubungan apa? Mahram, persusuan. Otomatis langsung pisah. Ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka yang sudah ya dilahirkan? Ya sudah, anaknya adalah anak mereka berdua. Nasabnya ya sah. Tetapi kemudian setelah itu ya berpisah keduanya, tetap menjadi mahram. Tetap menjadi mahram walaupun bukan suami apa? Istri. Tapi saudara apa? Sesusuan. Ya, dan bukan lagi suami istri. Ya. Kemudian setelah pisah ini, wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Nah ini, kalau sudah menikah dengan laki-laki lain, mungkin nanti akan ada saudara apa? Si ibu. Akan ada saudara apa? Si ibu. Ibunya sama, ayahnya beda. Ya, kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya, ahli waris yang kelima adalah saudara sekandung. Ahli waris yang keenam adalah saudara seayah. Ahli waris yang ketujuh adalah saudara si ibu. Nah, kemudian berikutnya yang kedelapan, sekali lagi ini semua tinjauannya adalah mayit, ya. Tinjauannya adalah mayit. Tinjauannya adalah dari mayit. Yang kedelapan, ahli waris yang kedelapan dari mayit adalah anak laki-laki dari saudara sekandungnya. Ya, keponakan laki-laki, tapi dari saudara apa? Sekandung. Saya punya saudara sekandung, nah anak laki-lakinya dia. Anak laki-laki dari saudara sekandung itu adalah ahli apa? Waris. Nah kalau anak perempuannya bukan. Bukan ahli waris. Keponakan perempuan bukan ahli waris. Ya. Tetapi nanti maksudnya zawil arham. Punya hubungan kekerabatan. Mahramnya saya. Mahramnya mayit. Tapi dia bukan ahli waris. Dia maksudnya adalah zawil arham. Ya. Sekali lagi, yang termasuk dari ahli waris hanya anak laki-laki dari saudara apa? Laki-laki. Sekandung. Ya. Nah, kalau anak laki-laki dari saudari, saudari ini perempuan ya, saudari perempuan sekandung, ya, saudari sekandung, itu juga bukan ahli waris. Nanti akan sampai pada pembahasan, ahli waris perempuan adalah saudari kandungnya saja. Anak-anaknya tidak termasuk dari ahli waris. Saya ulangi, termasuk dari ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara sekandung. Anak laki-laki dari saudara apa? Sekandung, itu ahli waris. Nah, dan itu terus ke bawah, terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara sekandung. Terus ke bawah, dia termasuk ahli waris selama nasabnya murni dari pihak apa? Laki-laki. Kemudian yang kesembilan, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah adalah anak laki-laki dari saudara seayah. Saya punya saudara seayah. Anak laki-lakinya itu adalah ahli waris. Anak laki-laki dia. Keponakan saya, laki-laki dari saudara saya yang seayah. Itu termasuk dari ahli waris. Terus ke bawah. Nah. Adapun anaknya dari saudara si ibu bukan termasuk ahli waris. Kalau saudara si ibu hanya saudara si ibunya saja yang termasuk menjadi ahli waris saya. Ya. Adapun anak-anak dia, ya, bukan termasuk ahli waris, namun termasuk dari apa? Zawil arham. Zawil arham. Orang punya hubungan kekerabatan dan itu masih mahram saya. Ya. Masih mahramnya saya. Kalau saya punya saudara si ibu, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, ya, itu semuanya adalah mahram kerabat saya. Ya. Kalau saya punya keponakan perempuan dari saudara seibu, dia adalah mahramnya saya. Tetapi dia bukan ahli waris apa? Saya. Nah, bisa difahami insyaallah. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, selesai sudah sampai yang kesembilan. Setelah saudara-saudara dan anak-anak mereka kita telah sebutkan sebagai ahli waris, sekarang kita ya naik ke atas, yakni saudaranya bapak. Kalau tadi saudaranya kita berarti sederajat, ya, naik lagi ke atas saudaranya ayah. Namanya saudaranya ayah, yakni paman. Ya, saudaranya ayah. saudaranya ayah sekandung atau paman sekandung itu adalah ahli waris yang ke-10. Ya. Paman sekandung atau ammun syaqiq itu saudara, ya, yakni saudara sekandungnya ayah kita itu ahli waris. Kemudian saudara seayahnya ayah kita atau paman seayah, ammun li'ab, itu juga ya ahli waris. Yang ke-12, anak laki-laki paman kita yang sekandung. Ya. Jadi sepupu kita, ya, sepupunya kita. Ya. Paman, ya, saudara sekandungnya ayah punya anak laki-laki. Nah itu ahli apa? Ahli warisnya kita. Nah kalau anak perempuannya, sepupu perempuan, bukan ahli waris, bukan pula mahram. Ya. Kita boleh menikah dengan sepupu. Bukan ahli waris, bukan mahram, namun kerabat atau bukan? Ya, kerabat kita masih ada hubungan darah dan dia ya termasuk dalam zawil arham. Ya, ini mungkin untuk mendapatkan warisan nanti ketika ahli waris dari sisi nasab sudah tidak ada, ya baru lari kepada ahli waris atau kepada zawil arham, orang-orang yang memiliki nasab namun bukan termasuk ahli apa waris bagian terakhir nanti. Ya. Nah, jadi sekali lagi yang ke-12 adalah anak laki-laki dari paman sekandung, keponakan afan, sepupu kita. Yang ke-13, anak laki-laki dari paman seayah. Ya. Ini juga termasuk ahli waris kita, terus ke bawah. Nah, selesai sudah ma'asyiral muslimin, ahli waris nomor 1 sampai nomor 13 semuanya adalah karena ada hubungan apa? Nasab, ya. Adapun yang ke-14 yaitu suaminya mayit. Ya. Suami, ini adalah ahli waris laki-laki yang ke-14 dengan sebab nikah. Yang ke-15 adalah mu'tiq. Seorang laki-laki yang membebaskan mayit dulu dari perbudakan, namanya mu'tiq. Ya, dia mendapatkan warisan dengan sebab wala karena telah membebaskan saudaranya dari perbudakan. Nah, dan hak mendapatkan warisan, ya, ini bukan hanya milik mu'tiq saja, tetapi milik asobahnya. Apa maksudnya? Kalau yang membebaskan budak itu sudah mati, maka hak waris berpindah kepada anak laki-lakinya, kepada cucu laki-lakinya, atau kepada ayahnya yang dulu membebaskan, atau kepada kakeknya, atau kepada saudara laki-lakinya, ya, atau kepada anak dari saudara laki-lakinya, atau kepada pamannya, atau kepada anak laki-laki apa? Pamannya. Ya, ini berpindah seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan mu'tiq dan asobahnya. Bisa difahami insyaallah. Ya. Agar tidak ngawang, ya. Baik, dilihat pada halaman 36, di situ ada diagram, ya, ada diagram ahli waris, ya. Ada diagram ahli waris halaman 36. Nah, selalu tinjauannya adalah kepada mayit. Lihat yang di tengah, yang diarsir dengan warna abu-abu, mayit. Jadi tinjauannya selalu apa? Mayit. Ngerti ya? Ini penting. Baik. Jadi kalau mau melihat siapa ahli waris seseorang, lihatlah hubungan dengan mayit. Hubungan dia dengan mayit apa? Ya. Kalau tidak nanti akan terjadi apa namanya kesalahpahaman. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sekarang kita lihat mayit. Ya. Mayit. Ya. Secara nasab ke atas ada siapa? Ayah. Begitu ya. Kemudian di atasnya ayah siapa? Kakek. Ingat melalui jalur siapa? Ayah saja. Terus ke atas. Ke atas melalui jalur ayah. Ya. Kemudian ke bawah. Mayit memiliki apa? Anak laki-laki. Ya. Kemudian di bawahnya anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah murni melalui jalur apa? Laki-laki. Nah, selesai. Ya, jadi asal-usulnya ke atas ayahnya, ke atas terus, itu asal-usulnya. Kemudian furu', yakni cabangnya, keturunannya. Ya. Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. melalui jalur laki-laki. Kita sedang membahas ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, selesai itu kita berpindah kepada yang sederajat dengan mayit. Yang sederajat dengan mayit siapa? Saudara-saudaranya. Diawali dengan saudara kandung. Nah, itu yang paling dekat dengan mayit, saudara kandung. Kemudian berikutnya saudara apa? Seayah, masih sederajat. Ya, masih sederajat, hanya saja hubungannya lebih jauh karena hubungan nasab melalui jalur ayah saja. Saudara apa? Seayah. Kemudian setelah itu saudara si ibu. Ya. Lihat samping kirinya. Saudara si ibu. Nah ini semuanya ahli waris. Saudara kandung, saudara seayah, kemudian saudara apa? Si ibu. Nah, saudara si ibu. Setelah itu anak-anak mereka, anak laki-laki saudara saudara kita. Tetapi khusus untuk yang memiliki hubungan dengan ayah. Ya, ini saudara sekandung dan saudara seayah. Anak-anak laki-laki mereka itulah ahli waris. Ya. Saudara kandung, anak laki-lakinya adalah ahli waris. Anak laki-laki saudara kandung. Terus ke bawah. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara apa? Sekandung. Ya. Baik. Terus ke bawah melalui jalur apa? Laki-laki. Nah, kemudian berikutnya. Ya. Anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki saudara seayah. Ya. Anak laki-laki saudara seayah. Terus ke bawah melalui jalur apa? Laki-laki. Bisa dipahami insya Allah ya. Ya. Kemudian setelah selesai kita membahas yang sederajat dengan kita, dengan mayit. Ya, naik ke atas yang sederajat dengan ayah kita. Yang sederajat dengan ayah kita yaitu paman. Ya. Paman. Ayah memiliki paman sekandung. Itu ahli waris. Kemudian ayah memiliki saudara seayah, yaitu paman seayah. Tinjauannya dari mayit. Ya, sekali lagi. Tinjauannya dari mayit. Mayit punya ayah. Nah, saudaranya ayah namanya paman. Ya, paman sekandung. Ada lagi paman seayah. Iya. Kemudian setelah itu anak laki-laki mereka. Anak laki-laki paman sekandung itu ahli waris. Berikutnya anak laki-laki paman seayah. Itu juga ahli waris. Terus ke bawah. Naam. Dari jalur laki-laki. Naam. Yang ke-14 adalah suami. Suami. Ya, ada di sampingnya mayit. Ya, suami. Kemudian berikutnya. Ya, yang paling terakhir adalah mu'tiq. Yang paling akhir. Makanya diletakkan di bagian pojok bawah. Mu'tiq dan asobahnya. Mu'tiq dan asobahnya. Mu'tiq yakni yang membebaskan dia dari perbudakan. Kalau dia mati, berpindah kepada asobahnya. Siapa asobahnya? Ya anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya, ayahnya, kakeknya, atau saudaranya. Ya sekandung, saudaranya seayah, atau anak dari saudara sekandungnya, laki-laki. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Dan ini sudah kita tulis secara urut. Bisa dilihat dalam kotak. Ya. Ya, di sebelah kiri atas nomornya di situ. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakek dari ayah, 5 saudara sekandung, 6 saudara seayah, 7 saudara seibu, 8 anak laki-laki saudara sekandung, 9 anak laki-laki saudara seayah. Ya, 10 paman sekandung, 11 paman seayah, 12 anak laki-laki paman sekandung, 13 anak laki-laki paman seayah, 14 suami, 15 apa? Mu'tiq. 15 mu'tiq dan asobahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah ahli waris dari kalangan apa? Dari kalangan laki-laki. Nah. Baik, ada iskal tidak pertanyaan barangkali terkait masalah ini dulu, ya. Baik. Kalau antum tanya dan antum perhatikan, ahli waris itu yang paling banyak dari sisi nikah, dengan sebab nikah, dengan sebab nasab, atau dengan sebab wala nasab. 13 orang sendiri ini, kalau dari ahli waris laki-laki. 13 orang semuanya adalah dari sisi nasab. Ya, dari sisi pernikahan hanya suami dan istri. Nah, ini termasuk dari mahasin keindahan agama Islam, sebagaimana pernah kita sebutkan. Ya. Dan dari 13 itu pun tidak kemudian semuanya dapat dibagi rata, tidak. Tapi nanti akan melihat skala prioritas, mana yang paling dekat dengan mayit, mana yang lebih jauh. Ya. Yang namanya saudara si ibu ya tidak mungkin dapat kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan tidak dapat. Ya. Walaupun dia termasuk ahli waris. Ya. Saya mati punya saudari seibu, tapi saya punya anak perempuan. Saya juga punya anak laki-laki. Saudara saya, saudari saya seibu tidak dapat. Ya, tidak dapat. Nah, jadi ini termasuk keindahan Islam, ma'asyiral muslimin, di mana secara tabiat, ya, secara tabiat manusia itu akan legowo. Manusia itu akan rela seandainya hartanya itu berpindah kepada orang-orang yang apa? Memiliki hubungan nasab. Lebih rela lagi ketika hubungan nasab itu ya dekat dengan dia. Siapa sih tidak rela anaknya dapat harta? Ya, ya kalau anaknya, ya, tapi bahkan mungkin seandainya misalnya, ya, seorang apa namanya melihat anaknya, kalau misalnya hartanya diambil misalnya, diambil, ya, hartanya diambil anaknya atau orang lain. Orang akan lebih mudah memaafkan ketika hartanya diambil oleh siapa? Anaknya loh, anaknya emang. Ya. Ya. Baik. Jadi secara tabiat harta itu kalau berpindah kepada anaknya, berpindah kepada kerabatnya lebih mudah. Ya. Baik. Adapun dengan sebab yang lain, dengan sebab mata, dengan sebab pernikahan atau dengan sebab wala, ya, ini sebab yang sangat sedikit. Sebab yang sangat sedikit. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada pembahasan ahli waris dari kalangan wanita. Nah, ahli waris dari kalangan wanita cepat insyaallah tidak begitu lama. Ya. Ahli waris dari kalangan wanita perempuan ya lebih sedikit. Ya, jumlah mereka berapa? 10 saja. 10 saja. 8 orang dengan sebab nasab. 1 orang dengan sebab nikah dan 1 orang dengan sebab apa? Wala, dengan sebab wala. Ya. Halaman 35, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya, ahli waris dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan. Yang pertama adalah bintun, ya, anak perempuan. Anak perempuan. Nah. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan namun dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan semuanya bukan ahli waris. Baik itu cucu laki-laki dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak apa? Perempuan. Intinya cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Maksudnya apa? Zawil arham. Maksudnya ke dalam zawil arham. Ya. Nah. Taib. Jadi misal seperti ini. Jadi tidak boleh memakai perasaan ketika apa namanya pembagian waris. Nah. Ya. Harus pakai syariat. Misal saya mati. Saya punya anak laki-laki dan punya anak apa? Perempuan. Ini kebetulan sudah meninggal semua. Anak laki-laki saya sudah tidak ada, anak perempuan saya juga sudah tidak apa? Tidak ada. Iya. Kemudian anak laki-laki saya sudah punya anak. Iya. Sudah punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Berarti itu cucu saya. Cucu saya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak ya, laki-laki. Kemudian anak perempuan saya juga punya anak. Ya. Itu cucu juga. Ya. Yang ini adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang ini cucu perempuan dari anak apa? Perempuan. Ya. Baik. Yang mendapat warisan siapa? Cucu dari anak laki-laki. Ya. Cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya. Bukan dari ahli apa? Waris. Nah. Berarti tidak dapat. Ya, tidak dapat dari sisi warisan. Tapi masih mungkin dapat ketika ya ini sudah tidak ada, dia bisa mendapatkan warisan dari sisi apa? Dzawil arham. Atau mungkin mendapatkan dari sisi wasiat. Ya. Saya sebagai kakeknya, ya sebelum meninggal mungkin punya wasiat. Wasiat untuk memberikan kepada cucu. Ya, cucu yang bukan termasuk ahli waris. Boleh. Ya. Boleh memberikan wasiat kepada orang yang bukan termasuk ahli waris. Adapun wasiat untuk orang yang sudah mendapatkan bagian khusus dari Allah, makanya tidak boleh. Ya, ini aturan syariat. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah sudah memberikan masing-masing ahli waris hak-hak mereka, maka tidak ada lagi wasiat, ya, pemberian melalui wasiat kepada ahli apa? Waris. Kalau sudah dapat dari sisi warisan, tidak boleh dapat. Nah, artinya ikhwatil kiram, ya, Islam demikian sempurna, ya, memperhatikan hubungan kekerabatan, kedekatan, jauh dan seterusnya. Ya, jadi ini yang kedua, ma'asyiral muslimin, ahli waris dari anak atau dari kalangan perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah melalui jalur laki-laki. Ya. Maksudnya terus ke bawah dari jalur laki-laki, misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki punya anak perempuan. Ya. Yang penting jalur ke atasnya adalah apa? Laki-laki. Ya, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, yang ketiga ibu, al-um, ibu, ibunya kita. Yang keempat nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu, ibunya ibu. Yang kelima nenek dari pihak ayah, ya, ibunya ayah, ya, ibunya ayah. Ini beda sedikit dengan ayah tadi, dengan kakek. Kalau kakek yang termasuk ahli waris hanya kakek dari pihak apa? Ayah. Kakek dari pihak ibu bukan termasuk dari apa? Ahli waris. Tapi kalau nenek, nenek dari pihak ibu justru lebih kuat daripada nenek dari pihak apa? Ayah. Jadi yang termasuk dari ahli waris, ya, dari kalangan perempuan, nenek dari pihak ibu, yang keempat, yang kelima nenek dari pihak ayah, ya, terus ke atas. Yang akan kita pelajari nanti insya Allah secara khusus. Yang keenam adalah saudari sekandung, ya, saudari sekandungnya mayit atau ukhtun syaqiqah. Yang ketujuh saudari seayah, ukhtun li'ab. Yang kedelapan saudari seibu, ukhtun li'um. Ya. Hanya sampai sini saja. Anak-anak mereka, ini keponakan dari saudari kita, bukan termasuk ahli waris. Ya. Bibi bagaimana? Bibi juga tidak masuk. Ya, jadi sampai pada saudari saja. Saudari sekandung, saudari seayah, dan saudari apa? Seibu. Inilah delapan orang yang termasuk dari ahli waris wanita. Dari sisi nasab. Yang kesembilan istri, yang kesepuluh mu'tiqah. Yang kesepuluh adalah mu'tiqah. Yang kesepuluh adalah mu'tiqah, wanita yang dulu membebaskan seseorang dari perbudakan. Ya. Nah, adapun diagramnya bisa dilihat pada halaman 37, ya, itu diagramnya, ya. Itu diagram mimbab untuk apa namanya? Untuk lebih mempermudah memahami, ya. Siapa ahli waris dari kalangan apa? Perempuan, dari kalangan wanita, ya. Nah, masih ada satu bab lagi, satu masalah lagi, namun ini sepertinya, ya, membutuhkan apa? Membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu untuk mengenal siapakah nenek yang termasuk ahli waris. Nah, ya. Jadi apa namanya? Ya. Nenek itu ada yang termasuk ahli waris dan ada yang bukan termasuk ahli waris. Nah, panjenengan bisa membacanya dulu pada halaman 38 dan 39. Nah, itu ada diagram nasab, ya. Mayit punya ibu, ya. Otomatis ibu punya ayah dan punya apa? Ibu. Terus ke atas itu nasab, ya. Diagram nasab ayah dan ibunya mayit, ya. Kakek dan neneknya mayit. Nah, yang diarsir dengan warna abu-abu itu bukan termasuk ahli waris. Itu nenek-nenek namun bukan termasuk ahli waris. Yang tidak diarsir, ya, termasuk ahli waris, ya. Nah, demikian pula halaman 39. Ya. Nenek dari pihak ayah juga demikian. Yang diarsir hanya satu saja itu, yang bukan termasuk dari ahli waris. Nah, ini tentunya perlu untuk kita pelajari juga. Ya. Walaupun secara kebutuhan di tengah masyarakat jarang juga, ya, seorang mati ahli warisnya masih ada itu nenek-nenek ke atas. Nah, ya. Tetapi kita perlu mengenal juga, ya, perlu mengenal. Barangkali ada yang umurnya panjang sampai berapa? 120 tahun sampai 130 tahun, ya. Ya, mungkin saja, ya. Mungkin saja. Dan kita pernah berjumpa dengan orang yang umurnya 120 tahunan, ya. Artinya mungkin saja kita dapatkan orang yang berumur panjang sehingga ditinjau hubungannya dari mayit ini sudah terlalu jauh, ya. Buyut yang nomor sekian, ya. Tinggal dilihat apakah dia termasuk ahli waris atau bukan termasuk ahli waris. Itu dari diagram yang ada di halaman 38 dan 39. Nah, ini Allahu a'lamu bissawab, ya. Sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan mengenal ahli waris, ya. Mengenal ahli waris, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya, mempelajari diagram nasab nenek, ya. Ya, sekaligus kita insyaallah akan masuk pada bab berikutnya, ya. Wallahu a'lam. Dan insyaallah mudah karena yang kita lakukan adalah murojaah, ya, mengulang kembali pelajaran yang, ya, telah lalu, dan sifatnya adalah merapikan apa yang sudah kita kita pelajari. Dan semoga dengan itu akan lebih kuat pemahaman kita, ya, insyaallah taala. Nah, naktafi bihadzal qadr. Kalau ada pertanyaan tafadhol, kalau tidak kita cukupkan. Monggo, Pak. Ya. Memiliki harta waris dari kedua orang, dari orang tua yang sudah meninggal. Ada perempuan meninggal, kita punya anak. Jadi berapa bagian untuk suami, sisanya bagaimana? Baik. Berarti jadi pertanyaannya, Anda punya adik perempuan. Apa yang dimaksud adik perempuan? Saudara apa ini? Saudara sekandung. Saudara sekandung, ya, saudara sekandung. Bapak dan ibunya sama. Kemudian panjenengan menanyakan adik perempuan Anda mendapatkan warisan dari ayah ibunya. Yang tidak lain adalah ayah ibu panjenengan juga. Mestinya gitu kan? Ya, kan saudara sekandung, ya. Jadi bapak ibunya atau bapak ibunya Anda sudah meninggal, ya. Kemudian sudah dibagi waris. Oh, belum. Belum terjual, ya. Berarti di sini ada, berarti di sini ada setidaknya 3 kasus kematian. Kematian ayah, ayah Anda, kematian ibu Anda, kemudian terakhir kematian saudari Anda. Ya. Inilah yang disebut dengan kasus munasakhat. Ya, munasakhat, yakni ada beberapa kasus meninggal. Ini mungkin perlu kita urut. Siapa dulu yang meninggal, kemudian bagaimana pembagiannya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau hanya melihat tinjauan yang terakhir saja, tapi saran saya dan seharusnya demikian, dilihat kasus kematian sejak awal, ya, ayah meninggal atau ibu dulu yang meninggal, karena ada kemungkinan ketika ayah meninggal, ayah, ya, atau ibu meninggal, ada ahli waris yang lain barangkali, ya kan, harus dilihat namanya, ya. Tapi kalau hanya terakhir saja yang dilihat, tinjauan terakhir, yaitu saudari Anda meninggal, ya, dia punya suami tapi belum punya apa, anak, demikian kan, ya, berarti ahli waris dia adalah suaminya, Anda sebagai saudara laki-laki apa, sekandung, kan demikian, ya. Kemudian ya sudah, itu saja. Maka suaminya mendapatkan seperempat, afan, setengah dari harta, afan, setengah dari harta karena tidak punya anak ini. Setengah dari harta, ya. Kemudian Anda mendapatkan sisanya. Ya. Anda mendapatkan sisanya, setengahnya lagi untuk Anda. Ya. Tapi sekali lagi, hitung sejak awal. Dari kasus ketika ayah meninggal, kemudian ibu meninggal, walaupun sekarang hartanya masih belum belum dibagi namanya. Nah, seperti contoh misalnya, ketika ibu Anda meninggal, ya, atau ayah Anda meninggal, bisa jadi ayah Anda punya ayah masih ketika itu, ya, yani kakek. Nah, ini hanya sekedar contoh saja pertanyaan. Artinya kalau memang ketika itu ayah Anda masih punya ayah, yani kakeknya Anda, ya, berarti kakek pun punya hak. Nah, ya, kakek pun punya hak dari apa? Dari, ya, rumah tadi atau namanya. Nah, tapi kalau tidak ada, nah, makanya perlu dilihat lagi. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir berarti seorang wanita meninggal dengan ahli waris seorang saudara sekandung dan juga seorang suami, suami mendapatkan setengah dari harta dia, ya, wanita ini, ya, kemudian sisanya diberikan untuk saudara laki-lakinya sekandung. Nah, hanya 2 bersaudara, Pak? 7. Ah, ini lagi, ya. Tujuh saudaranya. Makanya ini perlu dihitung betul. Jadi sekali lagi ini bukan jawaban, ya, tetapi ini ada sekedar gambaran. Adapun ketika akan menjawab sebuah pertanyaan, ya, maka harus betul-betul dilihat, nah, ya, kasusnya berapa saudaranya, anaknya, cucunya. Ketika meninggal kakek ini, apakah masih ada saudaranya, ada ayahnya lagi dan seterusnya. Sehingga nanti betul-betul sampai pada kasus yang terakhir, ya, betul-betul harta itulah yang memang hak mayit, ya, yang akan dibagi. Ya. Jangan sampai sebenarnya itu hak orang lain yang udah dibagi-bagi. Ya. Ya, jadi ini sangat memungkinkan ketika ada kasus-kasus kematian yang seperti ini. Nah, ya. Allah alam. Ya, ya, ya, fadal. Sebelum adik meninggal, ya. Dan janjian kita menyisir. Ya. Baru belum berlalu berjalan setahun, belum masih setahun itu. Meninggal. Harus meneruskan cicilan. Ya. Ya. Hutang itu berarti hartanya tetap, ini hartanya mayit. Ya. Ya, hartanya mayit ya harus dikembalikan, ya, dikembalikan. Tetapi kan nanti itu masuk bagian dari harta apa? Waris juga. Namanya. Nanti kalau dihitung-hitung ternyata, ya ternyata lebih sedikit dari harta yang didapatkan oleh siapa? Oleh Anda sebagai ahli warisnya, ya berarti tidak perlu mengembalikan. Ya. Paham ya? Ya? Misalnya hutangnya 100 juta, misal hutangnya 100 juta. Kemudian setelah dibagi-bagi harta waris, harta atau Anda berhak mendapatkan warisan dari dia hanya 50 juta misalnya. Berarti kan yang 50 juta ini bukan hak ya Anda, tapi hak suaminya. Ya, nanti tetap harus dihitung. Ya. Harus dihitung itu bagian dari apa? Bagian dari warisan. Nah, ini hanya gambaran saja. Nah. Iya, masuk dalam ya. Kenapa? Kalau misalnya intinya nanti dihitung dulu, ya, dihitung dulu namanya. Sekarang misalnya, sekarang saya tidak melihat saudara-saudara Anda yang banyak. Misalnya hanya dua bersaudara, namanya. Karena tadi pertanyaannya dua bersaudara, hanya dua bersaudara saja. Nah, kita tutup dengan ini misalnya. Misalnya hanya dua bersaudara saja. Artinya ahli waris wanita ini adalah saudara kandungnya dan siapa? Suaminya saja. Misal, ya, misal. Hartanya sang wanita ini ya, hartanya ya adalah 50 juta. Harta yang ada adalah 50 apa? Juta. Misal ya. 50 juta ini ya belum ditambah dengan hutang yang dulu dipinjam sama jenengan. Ya. 100 juta ya. Jadi 100 juta ini harus masuk dalam apa? Perhitungan ini namanya. Ya. 100 juta ditambah berapa? 50 juta, inilah hartanya wanita ini yang meninggal. 150 juta. Yang 100 juta itu masih belum datang, masih dalam pinjaman Anda. Yang 50 juta itulah yang ada. Nah, 150 juta itu dibagi ya, setengah untuk suaminya, yaitu 75 juta. Kemudian setengah untuk apa? Untuk Anda sebagai ahli waris, yaitu 75 apa? Juta. Berarti Anda punya hak 75 juta. Sementara hutangnya berapa? 100 juta. Berarti harus mengembalikan berapa? 25 juta. Diberikan kepada suami sebagai ahli waris, ya. Seperti itu. Ya. Kalau memang kasusnya seperti itu, makanya ini perlu dihitung, ya. Perlu dihitung agar hak-hak adami ini betul-betul nanti tersampaikan kepada yang berhak. Ya. Bisa jadi sebaliknya, ya, harta yang antum dapatkan misalnya ya, banyak, ya, jatahnya banyak, melebihi hutang, ya sudah, hutang tidak perlu dilanjutkan, ya. Karena sudah bagian dari apa warisan tadi. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah. Kenapa? Ya tidak harus. Dihitung yang penting. Ya. Dihitung. Ya. Ya. Dihitung. Yang punya hutang bukan adik. Ya. Oh ya itu harus diselesaikan. Harus dikeluarkan, bersihkan. Ya. Ya. Iya. Oh iya. Ya, itu sudah pernah kita bahas, ya kan? Artinya ketika seorang meninggal, mayit meninggal, ya, maka dipastikan itu harta murni mayit, ya. Kalau dia punya utang, si mayit punya utang harus dilunasi dulu. Nah, ya. Ya. Tapi sekarang permasalahannya adalah yang punya utang bukan mayitnya, tapi ahli waris. Ahli waris yang punya apa? Yang punya hutang. Sebagian ahli waris punya hutang. Demikian, bukan semua ahli waris. Sebagian ahli waris punya apa? Punya hutang. Nah. Allahu a'lam. Naktafi bi hadzal qadri, dan kita cukup ya. Moga, Pak. Kenapa? Pertanyaan kemarin. Oh, harusnya ya. Iya. Ayo. Nah, disepakati oleh para ulama bahwasanya ini adalah penghalang-penghalang penghalang-penghalang warisan, ya, yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Pertanyaan dari Ahuna, ya, bagaimana dengan perzinaan? Apakah perzinaan adalah penghalang? Ya. Gambarannya bagaimana, Pak? Saya ingin tanya dulu, biar sama. Sebelum nikah sudah hamil dulu, ya kan? Apakah itu penghalang apa nikah? Ya. Memang, ya nih, kalau memang ada seorang, ya, seorang ibu, seorang wanita hamil di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, ya. Ya. Ini bukan penghalang. Jadi zina itu bukan penghalang warisan. Memang tidak ada hubungan sama sekali dengan, tidak ada hubungan waris mewarisi. Memang bukan penghalang, ya. Ya. Kalau namanya penghalang pernikahan atau penghalang nikah, namanya penghalang waris adalah orang yang tadinya punya hubungan apa? Waris. Secara nasab punya hubungan waris, misal antara ayah dan anak kan ada hubungan apa? Waris. Tapi karena anaknya murtad, dengan kemurtadannya itu menghalangi waris dari siapa? Ayahnya. Ya. Baik. Suami istri kan punya hubungan apa? Waris mewarisi. Tetapi istrinya ini kitabiyah, istrinya adalah Yahudi atau apa? Nasrani. Ya, kekafirannya inilah yang menghalangi dia apa? Mendapatkan warisan. Walaupun secara hubungan pernikahan punya apa namanya? Hubungan apa? Waris mewarisi. Namun karena dia kafir, maka tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Adapun perzinaan, itu memang pada asalnya tidak ada hubungan apa? Waris mewarisi. Kecuali kepada ibunya saja. Ya. Jadi seorang lahir dari perzinaan, maka nasabnya adalah hanya kepada siapa? Ibu. Lah ini yang laki-laki bukan ayahnya. Ya, memang pada asalnya tidak ada hubungan apa? Waris mewarisi. Bukan ayahnya dia. Ya, bukan ayahnya. Ya. Sehingga kalau kemudian, jadi ini bukan penghalang warisan. Memang tidak ada hubungan apa? Warisan. Ya. Memang tidak ada hubungan warisan. Nah, seperti itu. Jadi hubungan waris mewarisi hanya antara anak ini dengan ibunya dan kerabat ibunya, itu saja. Adapun dengan ayahnya, maka dia bukan apa? Ya. Baik. Kalau ayahnya ini misalnya kok kemudian nikah, ya. Akhirnya nikah, ya kan. Kemudian ya, ayahnya ini punya istri yang lain, ya. Ini bukan saudara saya. Ini bukan saudara saya. Ini bukan ayahnya. Bisa dipahami, ya. Ya, karena dengan zina itu tidak terhormat, ya, tidak menjadikan seorang ini memiliki hubungan nasab, ya. Taib. Memang pada asalnya tidak ada hubungan apa? Waris mewarisi, dan bukan penghalang, ya. Memang pada asalnya tidak ada hubungan apa? Waris mewarisi. Bisa dipahami, ya? Ya. Tidak dapat warisan. Sebagaimana tidak ada hubungan perwalian, ya. Tidak bisa anak, kalau misalnya anaknya perempuan, ya. Ini anak bapak biologisnya tidak bisa menjadi apa? Ya, wali, ya. Walinya siapa? Wali hakim. Ya, wali hakim. Ya. Wali hakim yang dimaksud adalah pemerintah, ya, penguasa, ya. Ya, bukan kiai di masjidnya, imam di musolanya, bukan. Ya. Namanya wali hakim ya, hakim maksudnya dari pemerintah. Dalam hal ini presiden. Presiden sebagai apa? Wali hakim. Atau yang mewakili. Nah, presiden memberikan kekuasaan dilimpahkan kepada apa? KUA. Ya, ini. Nah. Ya. Kalau minta yang menikahkan kepala departemen pertanian juga tidak bisa, namanya. Karena memang tidak punya hak ya dari pemerintah ya. Pemerintah memberikan kepada ya KUA. KUA pun bukan sembarang, sembarang pegawai KUA, orang-orang tertentu, bukan tukang sapunya, bukan ya, orang-orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan hak dari penguasa dalam hal ini. Nah, kalau presiden mau langsung menikahkan, presiden wali hakim. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Sudah cukup insyaallah. Oke. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.